terbit matahari. Tupai-tupai bergelimang tawa membuka tabir ilahi. Kebebasanmu ketentramanmu satwa-satwa hutan menurut kodratmu, satwa-satwa hutan menyatu. Hewani kebebasanmu ketentramanmu satwa-satwa hutan terganggu hidupku, satwa-satwa hutan musibahmu. buat satwa hutan terganggu hidupmu. Satwa-satwa hutan, simbamu.